Mitra bisnis, ketidakmampuan pemerintah memperpanjang jalan, membangun dermaga maupun penyediaan listrik selama ini membuat investor asing berpaling ke negara lain. Selain itu, Ketua Umum Kadin juga mengatakan saat ini masih banyak perda penghambat investasi yang belum dihapuskan. Apa komentar Anda tentang hal ini? Kami tunggu partisipasi Anda. Pak Muhammad, silakan. Ya, jadi begini, ini satu hal yang kontradiktif sekali. Indonesia ini menjadi high cost country yang disebabkan oleh daripada oknum-oknum. Sehingga sebagai high cost country dan republik oknum jadinya. Jadi kembali lagi ke kebangkitan bangsa kita dan keterpurukan daripada krisis multidimensi di Indonesia yang menyengsarakan rakyat. Intisarinya adalah dari manajemen pemerintahan yang buruk, peninggalan Orba. Sebetulnya solusinya itu gampang, Mbak. Kita melakukan bukan lagi reformasi, tapi revolusi birokrasi. Jadi yang tidak berkualitas di sini itu para karyawan atau PNS ya, itu dipensiun dini. Lalu kaum profesional muda yang mampu dan bisa menciptakan katakan efektivitas yang baik ya, produktivitas yang baik, itu yang duduk di dalam pemerintahan. Jadi masalahnya, masalah pembangunan infrastruktur, kalau Anda mengatakan investor lari, tentu saja, karena di Indonesia seperti listrik masih jarpet ya, dan listrik di Indonesia termasuk mempunyai biaya per kWh-nya itu tertinggi di dunia, telekomunikasi tertinggi di dunia. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, jadi seperti itu Mbak ceritanya. Dan kemudian untuk sarana ekspor, kalau dermaga itu tidak dibangun, bagaimana kita bisa mengekspor lalu investor asing atau investor lokal itu bisa mengekspor barang-barang yang diproduksi di Indonesia. Baik, ya. Terima kasih Pak John Muhammad ya untuk komentarnya. Sekarang kita dengar komentar lain. Ya, kita ke line telepon lagi. Pak Yohanes, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Pak Yohanes. Ya, saya seiring dengan Bapak yang tadi ya. Jadi negara ini dipenuhi oleh birokrat-birokrat malas, tapi korup. Jadi saatnya mahasiswa itu mendemo, benar-benar birokrat itu dibenerin, kualitas dibenerin. Ya, jadi kita nih semua bayar pajak buat mereka itu, yang malas-malas itu. Terus maunya duit, nggak mau kerja, maunya dapat duit banyak gitu. Terima kasih. Baik, Pak Yohanes. Ke Pak Debio dulu mungkin. Selamat siang Pak Debio. Selamat siang Bu. Ya silakan Pak. Punglinya terlalu banyak. Oleh karena itu KPK harus memberantas semua pungli yang duduk di pemerintahan maupun staf kabinet. Terima kasih. Baik Pak Debio sudah memberikan komentarnya.